Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fain asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Qala al muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Thumma min tariqati ahli sunnati wal jama'ati ittiba'u athari ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Kemudian, yaitu setelah beliau menjelaskan asal yang sebelumnya, yaitu at-tasdiq bikaramatil awliya, kemudian beliau beralih ke penjelasan tentang tariqah ahlus sunnah wal jamaah. Beliau menjelaskan rahimahullah, thumma min tariqati ahlis sunnati wal jamaati. Kemudian di antara tariqah atau metode ahlus sunnah wal jamaah, ittiba'u athari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti athar riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau athar juga bisa diartikan, dimaknai dengan petunjuk atau jejak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, baik secara zahir maupun batin. Wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansari, dan mengikuti jalan as-sabiqun al-awwalun, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, di mana beliau bersabda dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang masyhur diriwayatkan oleh sahabat Ali Rabat bin Sariyah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, kemudian Al-Imam Tirmidzi, dan yang selain keduanya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. "Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di." Dan ai wa alaikum bisunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, ma'tuf kepada sunnati. Dan wajib pula atas kalian berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ur rasyidin min ba'di, yang datang setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tamassaku biha, peganglah erat-erat. Addu wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian yang paling belakang. Karena nawajid itu bentuk jamak dari najid. Najid adalah gigi geraham yang paling belakang, di mana ketika seorang menggigit sesuatu dengan nawajidnya, dengan gigi gerahamnya yang paling belakang, maka dia telah menggigit dengan gigitan yang paling kuat. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, untuk kita berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabat, wa ala ra'sihim al-khulafa'ur rasyidun. Kita pegang erat-erat, permisalannya seperti kita menggigit dengan gigi geraham kita yang paling belakang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian, waspadalah dari muhdatsatul umur. Muhdatsat bentuk jamak dari muhdats, yaitu perkara yang baru di dalam agama ini. Perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, Karena sungguhnya setiap muhdatsah, setiap perkara yang baru diadakan dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Qala rahimahullah wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengetahui bahwasanya sebenar-benar ucapan adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling terbaik, petunjuk yang terbaik adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna kalamullah ala ghairihi min kalami asnafin nas. Ahlussunnah wal Jamaah, metode mereka atau prinsip mereka adalah mendahulukan, memprioritaskan kalamullah, firman Allah, di atas ucapan selainnya. Min kalami asnafin nas, dari berbagai macam ucapan manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahadin. Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan petunjuk bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas bimbingan dan petunjuk siapapun. Walihada sammu ahlal kitabi wassunnati. Atau walihada sammu ahlal kitabi wassunnati. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah dinamakan dengan Ahlul Kitab wassunnah. Wassummu ahlal jamaah, disebut pula dengan Ahlul Jamaah. Oleh karena itu, sering disebutkan dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Li'annal jama'ata hiyal ijtima'u. Karena al-jama'ah itu maknanya adalah ijtima', bersatu atau berkumpul. Wadidduha al-furqah. Lawan dari ijtima' adalah al-furqah, perpecahan. Wa in kana lafdzul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumi al-mujtami'ina. Walaupun lafadz jama'ah itu bisa menjadi suatu kata untuk makna suatu kaum yang berkumpul. Tapi yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-jama'ah, di situ adalah persatuan, yang merupakan lawan dari perpecahan. Wal ijma'u huwa al-aslu tsalitsu alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad-din. Kemudian setelah al-kitab was sunnah, setelah Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, landasan hukum yang ketiga yang menjadi sumber hukum yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah ijma'. Sebagaimana yang beliau tegaskan di sini, wal ijma'u huwa al-aslu tsalitsu alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad-din. Al-ijma' adalah asal yang ketiga, dasar yang ketiga yang dijadikan sandaran di dalam ilmu dan agama. Wa hum yazinuna bihadhihi al-usuli tsalatsati jami'a ma 'alaihi an-nasu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menimbang dengan tiga prinsip ini, dengan tiga dasar ini, dengan tiga sumber hukum ini, seluruh apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi setiap kali ada suatu ucapan atau perbuatan ataupun amalan, Ahlussunnah wal Jamaah menilainya dan menimbangnya dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Tidak keluar dari ketiganya. Min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahiratin. Baik berupa ucapan, perbuatan yang batin maupun yang zahir. Mimma lahu ta'alluqun bid-din. Segala sesuatu yang terkait dengan agama ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menimbangnya dan menilainya dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Wal ijma'u alladhi yandabitu huwa ma kana 'alaihi salafus salihu. Dan ijma' yang dijadikan dasar hukum oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-ijma' alladhi yandabit. Atau al-ijma' al-mundabit, yaitu ijma' yang memang bisa dipastikan kebenarannya. Ijma' yang memang sahih. Yaitu ijma' yang ma kana 'alaihi as-salafus salihu. Ijma' yang berada di atasnya para salafus saleh. Id ba'dahum kathura al-ikhtilafu wa intashara fil ummati. Karena setelah generasi salafus saleh itu terlalu banyak terjadi ikhtilaf, perselisihan, terlalu banyak terjadi perbedaan pendapat. Wa intashara fil ummah, dan umat sudah tersebar begitu luas di seluruh penjuru bumi. Maka menentukan ijma' itu sangat sulit. Menentukan bahwasanya umat ini berijma' pada suatu perkara, itu bukanlah perkara yang mudah. Karena kebanyakan atau banyak orang-orang yang mengklaim ijma' pada suatu perkara, tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut, ijma' tersebut ghairu mundhabit. Yaitu ijma' tersebut tidak sah, tidak sahih. Karena ternyata ada sebagian ulama yang menyelisihinya. Jadi yang dimaksud di sini ijma' yang dijadikan dasar hukum oleh Ahlussunnah wal Jamaah di dalam beragama adalah apa? Al-ijma' al-mundhabit. Ijma' yang sahih. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yaitu ijma' salafus saleh. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, asyarhu min usuli ahli sunnati wal jama'ati kama qala al muallifu Abu al Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jama'ah sebagaimana yang disebutkan oleh muallif yaitu Abu al Abbas, kunyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah at-tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan karamah-karamah para wali, yaitu para wali Allah. Wa ma dzakarallahu anhum wa ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu karamah para wali yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an dan yang telah disebutkan pula oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih. Wa ma jara ba'da dzalik, dan pula karamah para wali yang terjadi setelah itu, yaitu yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tapi diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, baik karamah yang terjadi pada generasi sahabat maupun tabi'in, atba'ut tabi'in dan yang setelahnya. Wal karamatu hiya al-khariqu lil 'adati yajri ala aidihim syai'un yakhriqu al-'adata laisa fil 'adati wujuduhu ala yadil makhluqi. Dan yang disebut dengan karamah adalah al-khariq lil 'adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Yajri ala aidihim, yang berlaku atau terjadi melalui tangan-tangan mereka, itu tangan-tangan para wali. Syai'un yakhriqu al-'adah, sesuatu yang melanggar kebiasaan, yaitu sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Laisa fil 'adati wujuduhu, tidak ada pada kebiasaan manusia wujudnya, itu tidak terjadi sebagaimana kebiasaan yang ada. Ala yadil makhluk, di tangan makhluk. Yuqalu laha karamatun idza kana syakhsu min awliya'illahi minal mu'minina as-sadiqin. Maka dikatakan laha karamah, seseorang memiliki karamah, idza kana syakhsu min awliya'illah, jika orang tersebut tergolong para wali Allah. Minal mu'minin as-sadiqin, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur. Fa'inkana min ghairihim, adapun jika ternyata perkara luar biasa tersebut terjadi pada seseorang yang tidak memiliki sifat ini, yaitu tidak memiliki sifat keimanan, tidak pula memiliki sifat kejujuran dan ketakwaan, fahuwa min khawariqi as-saharati. Maka itu termasuk sihir. Itu khawariq, perkara luar biasa yang terjadi pada para tukang sihir. Wa min khawariqi syayatin. Dan termasuk khawariq, perkara luar biasa yang terjadi dengan bantuan syayatin, para syaitan. Amma ma kana ala yadil mu'minina fahadha min karamatil awliya'i. Adapun perkara luar biasa yang terjadi melalui tangan orang-orang yang beriman, maka ini disebut atau termasuk karamah para wali. Wala takunu karamatan illa idza urifa bil istiqamati ala dinillah. Dan tidaklah karamah itu terjadi kecuali pada seseorang yang dikenal istiqamah di atas agama Allah. Jadi ini prinsip untuk menilai sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, karamah ataukah tidak, dilihat dari atau terjadinya melalui tangan siapa. Kalau terjadinya melalui tangan seorang yang dikenal istiqamah di atas agama Allah, maka itu adalah karamah. Mithlu maqala asy-syaikhu rahimahullah, seperti apa yang dikatakan oleh asy-syaikh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkannya di dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Ini salah satu kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Furqan, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah, dan wali-wali syaitan. Di dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan secara panjang lebar, disertai dengan beberapa contoh, itu riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang contoh-contoh para karamah para wali. Di situ beliau jelaskan tentang perbedaan antara karamah dan sihir. Disebutkan tentang bagaimana kita membedakan para wali Allah dengan para wali syaitan. Di dalam kitabnya tersebut beliau mengatakan, lau tara fil hawa au masya 'alal ma ma yu'addu waliyan hatta yuzana bi mizanil kitab was sunnah. Kalau seandainya ada seorang terbang di udara atau berjalan di atas permukaan air, ma yu'addu waliyan, maka tidak boleh dianggap sebagai wali, hatta yuzana bimizanil kitab wassunnah, sampai ditimbang dengan timbangan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, yaitu dinilai orang tersebut dengan penilaian Al-Quran dan As-Sunnah. Sudahkah keimanannya sesuai dengan keimanan Al-Quran wassunnah? Sudahkah akidahnya sesuai dengan akidah Al-Quran wassunnah? Sudahkah akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran wassunnah? Fa in istaqama 'alal kitabi wassunnati fa huwa min awliya'illah. Kalau seandainya orang tersebut memang istiqamah di atas Alkitab wassunnah, maka dia tergolong auliyaullah, para wali Allah. Wa illa, adapun jika tidak, ternyata dia bukan orang yang istiqamah di atas bimbingan Al-Qur'an wassunnah, fa huwa min awliya'is syaitan, maka dia tergolong para wali syaitan. Kama qala, sebagaimana yang Allah firmankan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-34 ini menyebutkan tentang orang-orang musyrikun yang mengaku-ngaku sebagai pelayan Baitullah, pelayan Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah klaim mereka di dalam firman-Nya ini. Wa ma kanu awliya'ah. Dan bukanlah mereka, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, bukanlah mereka para wali Allah. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang penggalan ayat ini. Wa ma kanu awliya'ah. Awliya'ah yahtamil anna ad-dhamira ya'udu ila Allah ay awliya Allah, Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, awliya'ah di situ, domirha, kembalinya kepada Allah. Sehingga makna awliya'ah, ay awliya Allah. Wa makanu awliya Allah. Bukanlah mereka orang-orang musyrikun itu, para wali Allah. Wa yahtamilu ayya'uda ilal masjidil haram. Dan ada kemungkinan, domirha di situ, kembalinya kepada masjidil haram. Yaitu Ka'bah. Sehingga makna menurut kemungkinan yang kedua, berdasarkan kemungkinan yang kedua, wa makanu awliya'ah ay wa makanu awliya'al masjidil haram. Bukanlah mereka orang-orang musyrikun itu wali-wali dari masjidil haram. Karena memang mereka mengaku-ngaku dan mengklaim sebagai pelayan masjidil haram. Maka Allah membantah klaim mereka di dalam ayat ini. Wa makanu awliya'ah. Dan bukanlah mereka orang-orang musyrikun itu para wali Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Hanyalah para wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi, kewalian itu hanya bisa diraih dengan keimanan dan ketakwaan. Qala subhanahu. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah, tidaklah ada ketakutan atas mereka. Walahum yahzanun. Dan tidaklah mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu, para wali Allah adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Yunus. Qala rahimahullahu ta'ala wa minhum ahlul kahfi. Akramahumullahu 300 years. Nuwam. Wazdadu 9. Di antara para wali Allah yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran adalah ashabul kahf. Atau ahlul kahf. Para pemuda yang tinggal di dalam gua. Akramahumullah, Allah memuliakan mereka, memberikan kepada mereka karamah, berupa tidur di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9. Yaitu 309 tahun tidur di dalam gua, tanpa bangun sedikit pun, tanpa makan, tanpa minum, dalam keadaan jasad mereka tetap utuh. Thumma amatahumullahu ba'da dzalika. Kemudian baru setelah 309 tahun bangun dari tidurnya, dalam keadaan masyarakat sekitar sudah menjadi masyarakat yang beriman, mereka selamat dari ancaman bahaya yang sebelumnya mereka khawatirkan, yaitu mereka takut dibunuh karena keimanan yang ada pada diri mereka. Maka setelah bangun dari tidurnya, barulah Allah wafatkan mereka. Jadi wafatnya setelah bangun dari tidur dalam gua selama 309 tahun. Hadihi ayatun min ayatillah. Ini termasuk ayat atau tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Li imanihim wa taqwahum. Hal itu terjadi karena sebab keimanan dan ketakwaan mereka. Ja'alahumullahu ayatan wa ibratan. Allah jadikan mereka sebagai ayat, sebagai tanda kebesarannya, wa ibrah, dan sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran bagi setiap orang yang mendengar kisah mereka. Bahwasanya barang siapa yang beriman dan bertakwa, pasti akan Allah tolong. Pasti Allah akan membantunya dan melindunginya. Wa kama jara li Abbad bin Bishr wa Usayd bin Hudair as-sahabiyyaini al-jalilaini fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indin nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin. Di antara bentuk karamah para wali adalah yang terjadi pada Abbad bin Bishr dan Usayd bin Hudair, dua orang sahabi yang mulia yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika keduanya keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah atau pada suatu malam yang gelap gulita. Fadha'at lahuma aswatuhuma. Kullu wahidin sara sautuhu sirajan yuniru lahu at-tariqa. Bentuk karamah yang terjadi pada dua orang sahabi ini adalah ketika berjalan di suatu malam yang gelap gulita, cambuk atau cemeti-cemeti mereka bersinar. Maka setiap orang dari keduanya memegang cemetinya dalam keadaan bersinar terang yang menerangi jalan yang mereka lalui. Hatta wasala kullu wahidin ila baitihi ila ahlih. Sampai masing-masingnya bisa kembali ke rumahnya, kembali kepada keluarganya. Kisah ini sebagaimana disebutkan dalam ta'liq, dzakara qissatahuma samahatus syekh Ibnu Baz fi fatawa Nur al-Darb. Pernah juga dinukil kisah ini oleh Syekh bin Baz di dalam fatawa Nur al-Darb. Qala rahimahullah, wa min dhalika qissatu at-Tufail ad-Dausi ra'isi Dausin lamma aslama. Contoh karamah yang lain yang diriwayatkan dari kaum salaf adalah kisah At-Tufail Ad-Dausi, pemuka dari suku Daus, lamma aslama, ketika dia masuk Islam. Ta'akhara alaihi qawmuhu. At-Tufail Ad-Dausi sudah masuk Islam, sudah beriman, akan tetapi kaumnya belum mau mengikutinya di dalam keimanan. Qala, maka beliau radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'ala li ayatan la'allahum yahtadun. Wahai Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah agar menjadikan bagiku sebuah ayat. Yaitu yang beliau minta adalah sebuah karamah, sebuah tanda kebesaran Allah, la'allahum yahtadun, agar kaumku bisa mendapatkan hidayah, petunjuk. Fasalallaha lahu ayyaj'ala lahu ayatan yahtadi biha qaumuhu. Maka Nabi pun memohon kepada Allah agar menjadikan bagi At-Tufail Ad-Dausi tadi sebuah ayat, sebuah tanda kebesaran Allah yang dengannya kaumnya bisa mendapatkan hidayah. Jadi At-Tufail Ad-Dausi meminta supaya diberikan suatu hal yang khawariqul adah, suatu hal yang di luar kebiasaan, karamah yang bisa menjadi sebab hidayah bagi kaumnya. Faj'alallahu baina 'ainaihi mithlas siraji lamma ata qaumahu. Karamah tersebut berupa Allah jadikan di antara kedua matanya semisal siraj, semisal lentera ketika beliau mendatangi kaumnya, yaitu di antara dua matanya bercahaya seperti lentera. Faqala ya Rabbi, maka ketika sudah terjadi yang demikian itu, beliau berdoa meminta, ya Rabbi, wahai Rabbku, fi ghairi wajhi, jadikanlah sinar ini di selain wajahku. Faj'alaha Allahu fi sautihi idza rafa'a sautahu anara nuran. Maka Allah kabulkan permintaannya, Allah jadikan cahaya tersebut di cemetinya, di cambuknya. Maka setiap kali dia mengangkat cambuknya atau cemetinya, maka cemeti tersebut bersinar, mengeluarkan cahaya. Fahadallahu bihi qaumahu biasbabihi. Maka Allah pun memberikan hidayah dengan sebab karamah tersebut kaumnya. Waja'a bihim muslimin. Dan akhirnya kaumnya yaitu suku Ad-Daus mau masuk ke agama Islam. Riwayat ini akhrajahu Abu Nu'aim Al-Asbahani fi Ma'rifati As-Sahabah dan Al-Baihaqi di Dalaili An-Nubuwah. Qala rahimahullahu ta'ala, wal maqsudu anna syai'a al-khariqa lil'adati in kana sahibuhu muttaqiyan lillahi ma'rufan bil khairi fahuwa karamah. Fahiyya karamah. Maksud dari penjelasan di atas, atau kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwasanya suatu perkara yang terjadi di luar kebiasaan, jika pemiliknya adalah seorang yang bertakwa kepada Allah, dikenal dengan kebaikan, maka sesuatu yang luar biasa tadi termasuk karamah. Wa in kana bi khilafi dzalik, adapun jika tidak demikian, yaitu pemiliknya bukanlah orang yang bertakwa, tidak dikenal dengan kebaikan dan keimanan, fahiya min makhariqi as-saharati wasyayatin, maka itu termasuk makhariq, perkara luar biasa yang tergolong sihir dan perbuatan syaitan. Barakallahu fikum. Sampai di sini penjelasan dari Syekh bin Baz tentang at-tasdiq bi karamati auliyaillah. Prinsip Ahlussunnah membenarkan karamah para wali. Kemudian beliau beralih ke syarah atau penjelasan tentang prinsip yang berikutnya. Wa hum yattabi'una fi hadzal kitabi was-sunnati. Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti dalam perkara ini Alkitab dan As-Sunnah. Wa min usulihim ittiba'u athari ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti athar Rasulullah, mengikuti jejak dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi khulafa'uhu ar-rasyiduna, dan mengikuti apa yang berada di atasnya para khulafa'ur rasyidun, yaitu mengikuti prinsip para khulafa'ur rasyidun. Wa ahlus sunnati hadhihi min tariqatihim. Ahlus sunnah ini termasuk metode mereka. Wassairu ala manhaji ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ala atharihi. Berjalan di atas manhajnya atau metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa athari khulafaihi ar-rasyidin, dan juga mengikuti jejak para khulafaur rasyidin. Hadhihi sunnatu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah sunnahnya ahlus sunnah wal jamaah. Walihada yuqalu lahum ahlul kitab was sunnah. Oleh karena itu mereka disebut sebagai ahlul kitab was sunnah, wa yuqalu ahlul jamaah. Disebut pula sebagai ahlul jamaah. Wal jama'atu hiyal ijtima'u, wadidduha al furqatu. Dan yang dimaksud dengan jamaah adalah ijtima', persatuan. Wadidduha, lawannya adalah al furqah, perpecahan. Wasummu ahlas sunnati wal jama'ati. Mereka dinamakan dengan ahlus sunnah wal jama'ah, li'annahum ijtama'u alal kitabi was sunnati wasaddaqu bihima. Mereka dinamakan demikian karena mereka bersatu di atas Alkitab was sunnah dan membenarkannya. Yaitu membenarkan keduanya. Wa wazanu al-umura bihima. Mereka menimbang dan menilai semua perkara dengan keduanya, dengan Alkitab was sunnah. Fahaula hum ahlus sunnati wal jamaah. Maka mereka lah ahlus sunnah wal jamaah, li'annahum ijtama'u ala ta'zimi al-kitabi wa sunnah, karena mereka bersatu, berkumpul di atas pengagungan, di atas sikap pengagungan terhadap al-kitab wa sunnah, wal-akhdi bihima, dan mengambil atau mengikuti keduanya. Wa hum yazinuna bihadihi al-usulis thalathati jami'a ma'alaihi an-nasu. Mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, menilai dan menimbang dengan tiga prinsip ini, dengan tiga dasar ini, segala sesuatu yang ada pada manusia. Min aqwalin wa af'alin, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Al-kitabu hadzal aslul awal. Al-kitab, Al-Quran adalah dasar yang pertama. Wal aslul thani, dan dasar yang kedua adalah as-sunnatus sahihah. Sunnah yang sahihah. Hadith yang sahihah. Wal aslul thalith, adapun dasar yang ketiga adalah al-ijma'u al-mundabitu. Ijma' yang mundabit. Yaitu ijma' yang sahih, yang muhkam. Yang benar-benar terjadi. Yaitu ijma'us salafi. Ijma'nya para ulama salaf. Ijma'us sahabati. Yaitu ijma'nya para sahabat. Fakullu qawlin wa amalin yaf'aluhu an-nasu yuzanu bihadhil usuli. Maka setiap ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia ditimbang dengan tiga dasar ini. Fama wafaqaha qubila. Jika mencocoki tiga dasar ini, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', maka diterima. وَمَا خَالَفَهَا رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعِ. Adapun jika ternyata perkara tersebut, ucapan tersebut, atau amalan tersebut menyelisihi tiga pilar tadi, tiga prinsip dan dasar tadi, maka rudda ala sahibihi, ditolak atas pelakunya. Kainan man kana, bagaimanapun kondisinya, siapapun yang mengucapkannya, maka ditolak. Waffaqallahul jami, semoga Allah memberikan taufik kepada semua pihak. Untuk selanjutnya, pada fakroh yang berikutnya, ini merupakan fakroh yang terakhir dari syarah ini, yaitu fakrah yang berjudul min sifati ahli sunnati at-tahalli bimakarimil akhlaqi wa mahasini al-a'mali. Di antara sifat-sifat ahli sunnah adalah at-tahalli, berhias dengan kemuliaan akhlak dan kebaik atau amalan-amalan kebaikan. Ini fakroh terakhir, fakroh penutup dari Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yaitu fakroh yang akan menjelaskan tentang salah satu ciri khas sifat Ahlus Sunnah adalah berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan juga amalan-amalan yang baik, amalan-amalan kebaikan. Dan ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap sunni salafi, bahwasanya di antara ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dan berhias dengan amalan-amalan yang soleh. Amalan-amalan soleh dan amalan-amalan kebaikan. Tidak hanya barakallahu fikum mementingkan masalah ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu, tapi juga memperhatikan masalah akhlak. Dan akhlak serta adab, amalan itu merupakan buah dari ilmu. Seorang yang memiliki ilmu yang luas, hafalan yang banyak, akan tapi jika amalannya tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, maka yang demikian itu tidaklah ada artinya. Sehingga di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara ilmu dan amal. Wa innama yutlabul ilmu lil amal, kama yuqal, sebagaimana dikatakan, innama yutlabul ilmu lil amal, hanyalah ilmu itu dicari, dipelajari, dihafalkan, dipahami untuk diamalkan. Ya. Di antara bentuk pengamalan ilmu adalah berhias dengan akhlak yang mulia. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah untuk fakroh yang terakhir ini kita baca di pertemuan yang mendatang biidznillahi ta'ala. Dan mungkin itu nanti jadi pertemuan penutup atau dars terakhir dari kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.